الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketujuh dan setelahnya dari surah Al-Mumtahanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah." Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian wahai orang-orang mukmin dengan orang-orang yang dulunya kalian musuhi dari kalangan kerabat kalian yang mungkin musyrik. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kecintaan setelah dulunya kebencian. Allah menjadikan pada kalian kelapangan dada setelah sebelumnya sempit. Tentunya setelah mereka berislam, setelah mereka masuk Islam, barakallahu alaikum. Karena dalam pembahasan kita di awal-awal surah, ya, ada al-wala wal-bara'. Baik. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ini ketika mereka, hatta kerabat, hatta sanak saudara, dari keluarga, orang dekat kita, ketika mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus ada. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Baik. Akan tetapi yang namanya kekufuran dan keimanan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah yang dulunya orang kafir mendapat petunjuk, dan boleh jadi juga ada orang yang murtad yang dulunya telah diberi hidayah, Allah cabut hidayah itu dari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semoga saja orang dulunya yang kalian benci, kalian tidak senangi, baik, muncul permusuhan di antara kalian karena perbedaan agama dan keyakinan, semoga saja suatu saat akan berubah menjadi cinta dan kasih sayang setelah mereka tentu masuk Islam. Karena ini menjadi syarat, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyaallah. Wallahu qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepada seseorang kalau Allah menginginkannya. Kalau Allah belum menginginkannya, sehebat apapun orang-orang mengajaknya pada kebaikan. Seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberi hidayah untuknya, Abu Talib. Bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sang paman untuk berislam. Dari tentu semenjak diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan seorang rasul, Rasulullah telah mengajak sang paman untuk memeluk Islam. Sampai menjelang kematian sang paman, masih tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, "Ya Abu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." ternyata enggan tetap dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia mati di atas kesyirikan. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala belum melapangkan dada seseorang untuk menerima Islam, maka tidak akan mau dia menerima Islam. Baik. La haula illa billah. Wallahu qadir. Allah maha mampu. Baik. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni hamba-hambanya. Baik. Ini masalah al-wala wal-bara. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita tentang masalah mu'amalah, supaya tidak dicampur aduk. Barakallahu fikum. Tidak dicampur aduk. Karena sebagian orang mengatakan boikot produk-produk orang-orang kafir. Baik. Bukan produk-produk duniawiyah yang harus diboikot kalau memang itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Produk-produk keyakinan ini yang mestinya diboikot. Baik. Produk-produk akhlak su itu yang mestinya diboikot. Barakallahu fikum. Adapun masalah-masalah muamalah, masalah-masalah urusan duniawiyah, baik, masih tetap diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dagang, hubungan saling memberikan kemanfaatan dalam urusan duniawiyah, silakan. Wallahu musta'an. Baik. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang disebarkan oleh orang kufar ini yang mestinya diboikot. Baik. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang ini yang diboikot, ini yang ditinggalkan, ini yang dijauhi. Ada masalah urusan dunia, silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 dari surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, wahai orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kalangan orang-orang kafir, tapi karena agama kalian. Tapi mereka tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga mereka tidak mengusir kalian keluar dari negeri kalian. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa. Baik. Untuk kalian memberikan kebaikan kepada mereka, berlaku baik terhadap mereka, muamalah dengan cara yang baik, berdagang, berdagang dengan jujur, sama seperti kalau kita berdagang dengan orang-orang kafir. Pas mungkin bertetangga, hak pertetanggaan tetap berlaku. Barakallahu fikum. Mungkin ada kekerabatan dengan mereka dan mereka memiliki sifat ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Boleh kalian melakukan bir kebaikan terhadap mereka, memberikan hadiah-hadiah untuk mereka, sedekah-sedekah untuk mereka. Baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berlaku baik terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Berlaku baik terhadap mereka. Dan ini dipraktikkan dalam kehidupan bertetangga. Dan berkomunitas. Barakallahu fikum. Tidak menganiaya mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak, barakallahu bikum, tidak menghina mereka dalam artian urusan dunianya, barakallahu bikum. Baik. antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya orang Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berlaku adil dalam ucapannya, berlaku adil dalam perbuatannya. Lah terus siapa yang tidak boleh kita berlaku adil? Ini maksudnya tadi, kalau dia kafir, dinni, hidup bersama dengan kaum muslimin, atau mu'ahad dan musta'man. Barakallahu fikum. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqa'i innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum bid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Ini yang tidak boleh kita berlaku baik terhadap mereka. Ini kafir harbi. Kafir yang menyatakan peperangan terhadap kaum muslimin. Baik. Di mana mereka mendapati kita, mereka berusaha untuk membunuh kita. Mengambil dan merampas harta kita. Kafir yang seperti ini kita tidak boleh berlaku baik terhadapnya. Justru kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilzah. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangi mereka orang-orang yang ada di dekat-dekat kalian dari orang-orang kafir. Yang memerangi kalian, perangi mereka. Dan hendaknya mereka mendapatkan sikap tegas dari kalian. Ini kalau orang kafir harbi. Tapi kalau kafir dini yang hidup bersama dengan kaum muslimin di wilayah kaum muslimin mendapat perlindungan di dalam negara kaum muslimin, nah ini yang tidak diperbolehkan untuk kita berlaku semena-mena terhadap mereka. Baik. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Yang kalian tidak boleh untuk berlaku baik terhadap mereka. Baik, barakallahu fikum. Orang-orang yang melakukan peperangan terhadap mereka, mengusir keluar dari negeri kalian, atau membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian keluar dari negeri kalian, baik, tidak boleh bagi kalian untuk berloyal terhadap mereka, membantu mereka, mencintai mereka. Barakallahu fikum. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Tidak boleh berloyal dengan mereka. Wallahu musta'an. Wa may yatawallahum, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang loyal terhadap mereka. Baik. Loyal terhadap mereka, wa may yattakhidhum anfaran 'alal mu'minina wa ahbaban. Baik. Mereka menjadikan orang kafir harbi ini sebagai anfar, penolongnya. Baik, untuk menghantam kaum mukminin, menjadikan mereka orang-orang yang dicintai. Faulaika humud dhalimun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun." Mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Wallahu musta'an. Baik. Mereka-mereka adalah orang-orang yang aniaya. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa orang kafir dzimmi, baik mu'ahad dan musta'man, tidak boleh kita ganggu mereka, tidak boleh menumpahkan darah mereka. Baik. Karena memang ini ada perlindungan, barakallahu fikum, ahkamnya lain, hukumnya lain. berbeda dengan orang-orang kafir harbi, maka barakallahu fikum, tidak boleh kita menjalin hubungan dengan mereka, memberi bantuan terhadap mereka. Baik. Karena mereka sewaktu-waktu barakallahu fikum menyerang kaum muslimin. Menyerang kaum muslimin, wallahul musta'an. Ini senantiasa kita sampaikan agar supaya kita bisa memahami dan tidak memukul rata barakallahu fikum ahkam tentang orang-orang kafir ini, tidak kita pukul rata. Akan tetapi ditempatkan dan diposisikan masing-masingnya. Kalau memang itu adalah kafir dzimmi, orang yang hidup bersama dengan kaum muslimin di wilayah kaum muslimin, dengan juga kafir mu'ahad yang ada perjanjiannya dengan kaum muslimin, demikian juga kafir musta'man, kafir yang diberi perlindungan barakallahu fikum, yang masuk ke wilayah kaum muslimin untuk mungkin berdagang atau ziarah atau tujuan-tujuan yang lainnya, selama itu mereka mendapatkan perlindungan, maka tidak boleh kita menganiaya mereka, mengganggu, menyakiti mereka barakallahu fikum. Tidak boleh mengambil harta mereka. Dan yang dilarang untuk kita berloyal barakallahu fikum, memberikan kebaikan, pertolongan, adalah orang-orang kafir, kafir harbi maksudnya. Dan dicap orang yang berloyal dengan orang kafir harbi ini sebagai orang-orang yang zalim. Nah, ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semakin paham dan mengerti tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya bisa kita menempatkan diri dan bermuamalah sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Dalam artian dalam muamalah duniawiya silahkan, boleh. Tapi kalau urusan-urusan keyakinan, hatta orang dini, urusan keyakinan tetap tidak boleh, barakallahu fikum, untuk mereka, untuk kita campur adukkan keyakinan kita, barakallahu fikum. Baik. Tidak karena toleransi kemudian kita mencampur agama dan keyakinan kita dengan keyakinan dan agama orang lain. Baik. Sebagaimana sebagian orang, kalau barakallahu fikum hari Natalnya mereka, mereka masuk ke gereja. La haula wa quwwata illa billah. Diajak masuk ke gereja, wallahul musta'an. Dan mereka anggap itulah toleransi. Ini sudah kelewatan barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.